ku lukiskan kita bersama, namun selalu aku bertanya, adakah aku di mimpimu? Di hatiku terukir namamu, cinta rindu beradu satu, namun selalu aku bertanya, adakah aku di hatimu? Telah ku nyanyikan alunan-alunan senduku, telah ku bisikan cerita-cerita gelapku, telah ku sisiku, kan ku beri kau segalanya, namun tak henti aku bertanya, adakah aku di pundakmu? Telah ku nyanyikan alunan-alunan senduku, telah sedikit saja.